illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang perlu kita camkan dan kita renungkan adalah setiap kita beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah tersebut, ucapankah atau perbuatan atau keyakinan kita, i'tiqad, itu hendaklah kita terus memantau keikhlasan kita, termasuk talabul ilm, menuntut ilmu syar'i ini. Hendaklah kita benar-benar mencari keriduan dari Allah, mengikhlaskan murni hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kita jalani dalam rangka tunduk atas perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam sekian ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih, akan wajibnya menuntut ilmu syar'i bagi tiap kaum muslimin, laki maupun wanita. Karena keikhlasan ini membuahkan suatu buah yang sangat besar dan mulia, bukan hanya sekedar satu syarat dari diterimanya amalan di sisi Allah, bukan hanya itu saja. Itu tentu perkara yang paling nomor satu. Tapi dibalik itu ada sekian faedah yang besar ketika kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama betul-betul sangat memperjuangkan agar mereka ikhlas, karena keikhlasan ini merupakan amalan yang paling sulit dan paling dirasakan berat oleh para ulama salaf. Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah menyatakan, inna ashaddal amal alayya an-niyyah li'annaha tataqallabu alayya. Sesungguhnya paling beratnya amalan yang menimpa diriku, kata beliau, adalah niat. Niat keikhlasan kita kepada Allah. Karena itu semua selalu berbolak-balik dalam kalbuku, kata beliau. Nah, oleh karenanya, ibadah satu dengan ibadah yang lain itu banyak berkaitan. Banyak berkaitan. Sekarang jihad hawa, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu itu, hawa itu diantaranya dengan taubat kepada Allah. Ketika dia memerangi hawa nafsu dan taubat kepada Allah, maka Allah mudahkan jalan menuju ikhlas. Setidaknya ada tiga ibadah. Nah, kenapa sih mereka mengikuti hawanya? Apa, bagaimana kondisi mereka kok hawanya diikuti? Nah, dikarenakan mereka ini tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan mereka ini masih menganggap ada yang lebih baik, lebih hak, lebih benar ketimbang Al-Quran dan Sunnah, seperti pemahaman salaful ummah. sehingga terjerumus dalam hawa. Lah ini berbahaya, karena ketika seorang sudah mengikuti hawanya dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjerumuskan kepada perpecahan. Akan menjerumus pada apa? Pada perpecahan. Nah, kenapa? Apa penyebabnya terjadinya sekian aliran itu? Ketika Rasul menyatakan sataftariku hadhil ummah ila 73 firqa kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini, kata Rasulullah, akan terpecah menjadi 73 golongan, semua terancam neraka kecuali satu. Nah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Dijawab oleh beliau, al-haqqu wa ahluh wahiyal jama'ah. Wahya al-jama'ah. Kebenaran dan yang mengikuti kebenaran. Nah, walaupun satu orang. Wahyal jama'ah. Jama'ah adalah mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaful ummah. Itu jama'ah. Ala ru'usihim Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Itu. Nah, makanya ketika tidak mengikuti jamaah ini, dia akan berpecah belah. Naam. Abul Aliyah, seorang tabi'in yang mulia, Ar-Riyahi rahimahullah, ketika ditanya, mas siratul mustaqim, siapa sih siratul mustaqim itu yang Allah sebutkan ihdina siratul mustaqim itu? Kata beliau, siratul mustaqim adalah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Yang nanya ini kaget, loh. Anak tanya siratul mustaqim kok jawabannya seperti itu? Nah, ingin lebih meyakinkan jawaban itu, penanya ini datang ke Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in yang mulia. Dia yastaghrab gitu loh. Ajib, kok jawabannya gitu gitu loh. Nah, ini kan masalah besar. Masalah besar yang ketika tidak di atas siratul mustaqim pasti sesatnya. Mesti sesat, enggak mungkin enggak. Wong tidak di atas siratul mustaqim cuma satu kan al-haq itu satu. Rasulullah menggaris garis 6, di garis lurus. Ini jalan yang lurus, kata Rasulullah. Kemudian kanan kiri, wahada subul. Yang di subul ini ada syaitan yang terus mengajak, mengajak perpecahan, mengajak ke hawanya syaitan, ke syaitan, ke neraka. Nah, sudah demikian. Dijawab oleh Hasan Al-Basri, dia cerita, dia sampaikan, ana tanya tentang siratul mustaqim kepada Abul Aliyah rahimahullah. Naam. Terus beliau menjawab, siratul mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Kaif ini? Kata beliau, shadaqa ka wa nasah. Shadaqa ka wa nasah. Ya, betul. Betul, dia betul dan dia telah menasehati kamu. Siratul mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Sudah kena semua itu. Kena semua. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nabiyyin. Minan nabiyyin. Abu Bakar minas siddiqin. Umar minas solihin wa syuhada. Itu Siratul Mustaqim. Lah, agama, agama yang kita anut ini, kalau kita tidak memegangi tiga komponen ini, Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman Salaful Ummah, mesti pecah. Mesti pecah. Nah, wah, mesti sesat. Wah, berapa banyak antum lihat aliran yang ada itu? Nah, semua rata-rata mengaku Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Masa Al-Quran wa Sunnah mengharamkan apa yang Allah halalkan? Itu membunuh jiwa. Demo, berontak, ngebom. Masa Al-Quran Sunnah seperti itu? Tidak mungkin. Tapi mereka menyatakan kami ikut Al-Quran, ayat yang dipakai oleh mereka. Atau bagi orang-orang yang suka syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa Al-Quran dan Sunnah ngajari syirik? Tidak mungkin. Atau berpegangan dengan ajaran yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masa Sunnah, Al-Quran dan Sunnah mengajari untuk tidak mengikuti Rasul? Gak mungkin. Gak mungkin. Sehingga ada istilah As-Sunnatu makrunatun bil jama'ah wal bid'atu makrunatun bil furqah. Sunnah itu identik dengan persatuan. Kesatuan itu sunnah. Sementara bid'ah itu identik dengan perpecahan. Furqah. Nah, ketika mereka menyatakan Al-Quran wa Sunnah, ini aliran ini mengatakan Al-Quran wa Sunnah, ini aliran Al-Quran Sunnah, cuman mereka tidak mau mengakui dan meyakini dan mengikuti Al-Quran dan Sunnah seperti pemahaman Salaful Ummah, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin. Sehingga pecah mereka. Kenapa? Sunnah difahami sendiri, Al-Quran difahami sendiri. Masing-masing mereka saling tarik ulur. Kan iya. Jaringan Islam liberal, jaringan Islam liberal yang sesat ini, tokohnya itu Ulil Absar Abdallah itu, meyakini, menyatakan bahwa Al-Quran itu, Al-Quran itu sudah tidak relevan di zaman sekarang. Perlu adanya revisi. Coba antum bayangkan. Nah, ya apa kalau seperti ini? Al-Quran dan Sunnah apa ini? Nah, kenapa? Karena dia membaca Al-Quran jika membaca, dia baca Sunnah jika membaca, tidak merujuk kepada pemahaman yang sudah direkomendasi oleh Allah, dijamin oleh Allah kebenarannya, kebaikannya. Antum bayangkan 10 sahabat sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, terus sampai 10. Abdurrahman bin Auf, 10 sahabat ditunjuk oleh Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali, terus sampai 10 sahabat. Ada zaman sekarang yang seperti itu. Dan seluruh sahabat yang ikut perang Badar, seluruh sahabat yang ikut perang Badar, kata Allah, firman Allah, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian berbuat sekehendak kalian, aku sudah ampuni dosa kalian semua. Seluruh sahabat yang ikut perang Badar itu. dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sesatnya mereka ini di poin yang ketiga. Enggak mau kembali kepada pemahaman salaful ummah. Ya masing-masing mereka kan punya kemampuan sendiri-sendiri. Menurut kami ayat ini demikian maknanya. Menurut kami demikian terus itu. Enggak akan ketemu. Enggak akan pernah bersatu. Padahal Allah sudah menyatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina tattaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kata Allah, ini Al-Qur'an. As-sabiqunal awwalun, mereka yang awal-awal masuk Islam. Mereka para sahabat maksudnya yang mengikuti bai'atul ridwan dari kalangan sahabat muhajirin dan ansor. Naam, kata Allah, walladzina tattaba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti sahabat awwalun, sahabat muhajir dan ansor, radhiyallahu anhum wa radu'an. Jaminan dari Allah, mereka diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Mereka disiapkan oleh Allah jannat, kebun-kebun di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Buat siapa? Buat as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Nah, sudah, ini surat At-Taubah ayat ke-100. Di ayat yang lain Allah sebutkan, wa man yushakikir rasula wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa man yushakikir rasula, kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang yushakikir rasul, yushakik, kata Ibnu Abbas, yukhalif. Barang siapa yang menyelisihi rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepada dia petunjuk tentang haramnya menyelisihi rasul, wajibnya taat kepada rasul. Naam, dia dilisihi setelah itu, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin, selain jalannya para sahabat. Makanya kata Allah, nuwallihi matawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kami palingkan kemana dia berpaling, kami jebloskan ke jahannam, dan jahanam sejelek-jelek tempat tinggal. Bagi siapa? Bagi yang yushakikir rasul dan yattabi ghayra sabilil mu'minin, yang menyelisihi rasul dan yang mengikuti jalannya selain jalannya para sahabat tabi'in wa man tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin. Ini akibatnya. Nah, karena mereka itu tidak mau kembali kepada prinsip yang ketiga ini, pecah. Pecah. Gak mungkin enggak. Coba lihat antum ahlu sunnah salafiyin yang ada di dunia ini, ketemu dimanapun jadi satu. Walaupun bukan saudara, bukan family, orang lain, negara lain, kolbunya jadi satu, gak akan pecah ketika dia betul-betul ahlu sunnah. Nah, mereka misalnya mengadakan konferensi saat dunia, antar mereka bersatu di konferensi, kolbu mereka pecah belah, kolbu mereka centang perenang, gak akan pernah bersatu kolbu mereka, gak akan. Selain ahlu sunnah, selain ahlu sunnah, atau yang tidak memahami Al-Quran dan sunnah seperti pemahaman salaful ummah. Nah, ya Rasulullah tekankan betul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin min ba'di. Wajib kalian ikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin setelahku yang dapat hidayah. Nah, itu ya ikhwan yang perlu kita ketahui. Sehingga atas dasar ini para ulama betul-betul membela jangan sampai kaum muslimin ini terkecoh dan tertipu dengan adanya slogan, dengan adanya berbagai macam bentuk propaganda, adanya bentuk selebaran, pengumuman, pengajian dan yang lainnya, jangan tertipu. Nah, salah jalan, salah masuk, bisa berkepanjangan kalau sampai salah alamat, akan menyandang gelar sesat, na'udzubillah min dzalik. Dan ini bukan sekedar di dunia masalahnya, kebawa ke akhirat, wali'iyadzubillah, kebawa ke akhirat. Kapan sekarang kita nyarinya? Ya sekarang ini. Kapan kita beramal? Ya sekarang ini. Kapan sekarang kita belajar dengan cara yang benar dan ilah? Ya sekarang ini. Hidup ini sekarang ini. Makanya suatu kenikmatan yang besar ketika seorang itu mudah menerima nasihat. Kenikmatan yang besar ketika orang itu mudah menerima nasihat, karena agama itu dibangun di atas nasihat. Sebaliknya, kenistaan yang besar, kerendahan yang besar, kehinaan yang besar ketika orang itu enggak mau menerima nasihat. Nasihat al-haq, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salafil ummah, dinasihat tidak diterima. Apa? Apa hak kita untuk tidak menerima? Sahabat Nabi SAW datang ke Rasulullah minta nasihat. Minta nasihat. Minta bimbingan, semua demikian. Dan terus para a'immah tun sampai detik ini, sampai detik ini para asatidzah, ustaz, ahlu sunnah, salafin datang ke masyayikh, itu yang diminta. Itu nasihat yang diminta. Saya nasihati. Daurah-daurah kita ahlu sunnah yang sudah 14 kali dan 15 kali ini juga demikian. Tahunan itu minta arahan dan bimbingan, nasihat dari masyayikh. Syekh Robi misalnya, Syekh Ubaid, Syekh, kita mau mengadakan daurah, kira-kira siapa yang bisa kita undang ke Indonesia? Nah, mungkin saya tanya siapa yang sudah antum persiapkan? Syekh Abdul Bukhari, Syekh, oh na'am, hadza habibi, kata Syekh Abdul Bukhari. Ya, Syekh Fulan, naam. Syekh Fulan, naam. Kalau ini Syekh, jangan. Fulan, jangan datang ke Indonesia. Sebut. Apa itu komando? Saya, karena Syekh tahu tentang kondisi dakwah di Indonesia. Dia jangan. Tahun berikutnya, bimbingan, oh naam, ini naam. Bahkan Syekh ini, Syekh Robi ini, kemarin ini, daurah terakhir, Syekh Abdul Wahid itu, Al-Madkhali Hafizahullah, itu judul yang kita bikin sama saya dikoreksi. Judul-judulnya, semua materi ini semua isi Syekh, judulnya. Sampaikan ke Syekh Robi, saya baca dari awal sampai akhir. Kata Syekh Robi, ini diginikan judulnya. Jangan ini, pakai ini aja. Tulis tangan beliau. Diperbaiki judulnya sama Syekh. Maka ikhwati fiddin a'azzani wa'azakumullahi, demikian seharusnya kita. Naam, keberkahan itu ada pada ulama kibar kalian. Al-barakah ma'a akabirikum, kata Rasul dalam riwayat Imam Hakim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kalian kepada ulama ahlu sunnah ketika kalian enggak memahaminya. Dan itu yang dilakukan oleh asatidah sampai detik ini. Sampai detik ini. Ada iskal, ketidakfahaman, kesulitan, dan masalah, fitnah, dan yang lain. Tanya kepada masyayikh. Rapat, istimak, tanya, rapat. Musyawarah. Loh sekarang musyawarah dihina. Nah, ini dihina-dihina kabeh, dicaci maki semua. Lalu siapa di ayat Al-Qur'an? Wa amruhum syura bainahum, kata Allah. Urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah. Wa syawirhum fil amr. Kalian syawarah dari urusan kalian, musyawarah. Penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang musyawarah dengan sahabatnya itu sampai menjelang subuh. Oh iya. Urusan penting, urusan dakwah, urusan agama, urusan umat, urusan besar. Dan Rasulullah kalau musyawarah milih enggak semua sahabat diajak. Tertentu. Nah, antum lihat baca dalam kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, disebutkan di situ bagaimana para sahabat berselisih, bagaimana ininya turut disebutkan. Bimbingan Rasul ya apa, disebutkan semua lengkap. Tinggal kita baca, mempelajari. Makanya ikhwati fiddin a'azzani wa'azakumullah, antum lihat bagaimana mereka berselisih, pecah mereka ini, karena tidak dibangun pemahaman mereka di atas pemahaman salafus soleh. Kan iya. Nah, mereka inginnya bermudah-mudahan kita dibilang alusun, dibilang keras dari hizbi-hizbi yang ada ini. Nah, makanya ikhwati fiddin a'azzani wa'azakumullah, prinsip ini harus kita pegang. Prinsip ini harus kita pegang sampai mati. Sampai mati diperjuangkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, di atas pemahaman salaful ummah. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan dalam kitabnya Fadlu ilmi salaf alal khalaf, ketika beliau menjelaskan tentang afdalul ulum, seutama-utama ilmu, paling utamanya ilmu, kata beliau, Al-Quran dan Sunnah. Yang mana Al-Quran dan Sunnah itu difahami oleh sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan yang mengikuti mereka. Itu seutama-utama ilmu yang wajib kita pelajari. Karena itu pemersatu. As-Sunnah tuh makrunatun bil jamaah, sunnah itu identik dengan persatuan. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Potongan hadis ini di penghujung Rasul menyatakan wa ana tarikun fikum thaqalain. Aku tinggalkan atas kalian thaqalain. Apa thaqalain itu? Awwaluhuma kitabullah, Al-Qur'an. Fihi huda wan nur. Fihi huda wan nur. Di dalam Al-Qur'an itu ada huda wan nur. Hidayah dan petunjuk. Inna hadzal Qur'an, kata Allah, yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiril mu'minina alladziina ya'maluna shalihat. Inna hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini yahdi, memberikan hidayah, lillati hiya aqwam, kepada yang lebih adil dan lebih tinggi. A'dal wa a'la, itu Al-Qur'an. Yang terkandung dalamnya apa? Akidah, ahkam, akhlak. Akidah yang tinggi, yang mulia, yang adil. Hukum yang mulia, yang tinggi, yang adil. Akhlak yang mulia dan yang adil. Semua ada pada Al-Qur'an. Huda wan nur. Dan yang kedua adalah sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Sebagaimana Rasul sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an oleh Allah, wa mithlahu, dan yang seperti Al-Qur'an bersama Al-Qur'an. Itu sunnah, yaitu sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya wa mithlahu, dan yang seperti Al-Qur'an, wahyu juga soalnya. Sunnah itu wahyu juga dari Allah. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul itu dari hawa nafsunya, tidak. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Naam, ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Oleh karena itu, Al-Quran dan sunnah ini, naam, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Sehingga a'lamun nas, paling alimnya manusia adalah generasi sahabat terhadap Al-Quran dan sunnah. Langsung belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya judul kitabnya Ibnu Rajab, Fadlu Ilmi Salaf Alal Khulaf, ini sudah menggambarkan bahwa ulama salaf pasti lebih berilmu atas khulaf. Salaf dalam pengertian sahabat. Sahabat dan tabi'in, qurun mufaddalah. Kok bisa? Nah, kok bisa? Ya bisa. Kenapa demikian? Kenapa dikatakan mereka lebih berilmu? Zaman sekarang kan mereka punya karya ilmiah, kitab ratusan jilid, syarah Kitabut Tauhid, syarah Bulughul Maram, syarah Unbutul Ahkam, syarah Nilu ini. Walhasil beratus-ratus jilid, bahkan ribuan jilid kalau dikumpulkan semua. Nah, ngambilnya dari mana mereka itu? Adakah satu saja kita ambil Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, Umdatul Ahkam itu kitab ahkam yang semua hadis-hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Mesti sahihnya semua itu. Umdatul Ahkam. Kalau bahasa kita kitab fikih. Yang seluruh hadis itu perawinya adalah sepakati Bukhari Muslim. Walaupun ulama belakangan meneliti ada beberapa hadis yang riwayatnya Muslim saja dan Bukhari saja, tapi tetap sahih. Tidak semua mutafakun alaih gitu loh. Tidak semua Bukhari Muslim. Ada yang Muslim saja, ada yang Bukhari saja, tapi semuanya sahih. Pakat kesahihannya Umdatul Ahkam. Kan iya. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, ulama zaman dulu, karya ilmiah beliau disyarah Syekh Soleh Fauzan sekian jilid, 3 jilid, 4 jilid, ini Al-Basam ada yang 4 jilid, ada yang sekian, disyarah. Apakah Al-Basam lebih alim dari sahabat? Tidak. Apakah Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang menulis kitab itu lebih alim dari sahabat? Tidak mungkin. Dari mana mereka ngambil ilmu itu, hadis itu? Nah, masa kultu Abdul Ghani Al-Maqdisi, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin. Atau hadatsana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin. Imam Bukhari sekalipun, qultu hadatsana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin. Kapan Imam Bukhari, kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi Imam Bukhari meriwayatkan An-Nafi' an Ibn Umar an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, kemudian sahabat Rasul. Siapa yang dekat dengan Rasul? Sahabat. Dari mana Imam Bukhari mendengarkan? Dari generasi setelah sahabat. Terus tabi'in, tabi'in, tabi'in baru Imam Bukhari. Nah, begitu. Wah, kata kalau tidak ada sahabat, misalnya kita bicara demikian, misalnya dari mana ilmu itu? Siapa yang meriwayatkan dari Rasul? Siapa yang meriwayatkan dari Rasul kalau generasi sahabat tidak ada? Kok tabi'in belum lahir? Ketika itu siapa yang menyampaikan ilmu ini kepada umat? Sahabat, melalui sahabat. Atas dasar itu, demikian ayat yang banyak, hadis yang banyak tentang keutamaan sahabat dan semuanya, para ulama membela dengan pembelaan yang gigih. Tidak boleh dijamah sahabat. Murka mereka kalau sampai sahabat diremehkan atau dibahas, itu para sahabat marah, para ulama marah sekali. Marahnya karena Allah. Kenapa? Karena Rasul sudah menyatakan khairun nasi korni, thumma alladzina yalunhum, dan seterusnya. Sebaik-baik manusia yang sezaman dengan aku. Allah tadi sudah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an kepada siapa? Kepada as-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansor. Nah, makanya seperti ini harus kita sadari. Harus kita sadari dan kita pelajari terus. Jangan sampai kita terjatuh sehingga hawa nafsu menyelimuti dia, berapa banyak yang semula lurus biiznillah alal haq. Nah, karena salah pergaulan jadi nyimpang. Sudah tidak lagi seperti dulu lagi. Berapa banyak orang yang jujur? Artinya fulan jujur ma'ruf kejujurannya, setelah menyimpang jadi pendusta. Akibatnya, akibatnya man yazra yahsud, kata pepatah Arab, man yazra yahsud, barang siapa yang menanam dia akan panen. Tinggal panen apa dia? Ketika panen kebaikan ya panen kebaikan, ketika kejelekan na'udzubillah min dalik. Nah, ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, di sini ada beberapa sebab, ada beberapa sebab yang menjelaskan kenapa sunnah itu identik dengan persatuan. Di antaranya adalah anna ahlas sunnah yamshuna haitsu tumashihim nusus wa yaqifuna haitsu tawaqqafu nusus fala yaziduna ala dzalik wa la yanqusun. Sebab yang pertama, karena ahlus sunnah itu berjalan seiring dengan berjalannya nas-nas. Sudah, dimanapun berada orangnya, beda negara, akan tetap ketemu dan bersatu. Kenapa? Karena berjalan seiring dengan berjalannya nas. Berhenti ketika nas berhenti, gak mau nambahi, gak mau ngurangi, sehingga semua sama, bersatu. Tidak ada ahlus sunnah menyatakan Al-Quran makhluk. Tidak mungkin. Tidak mungkin ahlus sunnah menyatakan Al-Quran makhluk. Tidak mungkin ahlus sunnah membolehkan demonstrasi dan memberontak. Tidak mungkin. Tidak mungkin ahlus sunnah itu ahli debat dengan debat yang batil. Tidak mungkin. Ini prinsip soalnya. Ini prinsip. Prinsip yang sampai demikian keluar dari ahlus sunnah. Meyakini tentang bolehnya memberontak dan yang semisalnya bukan ahlus sunnah. Yang menyatakan Al-Quran makhluk dengan Al-Quran makhluk dengan yakin dia tanpa keraguan bukan ahlus sunnah. Bukan ahlus sunnah. Laisa min ahliha, kata Imam Ahmad. Satu dari prinsip-prinsip ahlus sunnah yang dia sengaja tidak melakukan dan tidak menerima, laisa min ahli sunnah. Prinsip. Silakan lihat dalam usul sunnah karya Imam Ahmad. Syekh Robi telah menjelaskan tentang masalah ini. Hafizahullah. Syekh Ubaid, semua para ulama jam sekarang menjelaskan. Masalah besar. Masalah besar. Nah, sehingga semua sama. Semua sama. Allah di mana? Di atas arsy. Dalilnya apa? Ar-Rahman alal arsy istawa. Antum tanya ke sedunia salaf ahlus sunnah di dunia, sama dalilnya persis yaitu. Tidak akan ahlus sunnah kan Allah di mana atas dalilnya? Dalilnya anu. Enggak mungkin demikian. Yaitu tadi Ar-Rahman alal arsy istawa ayat. Hadisnya langsung hadis ketika Rasul tanya kepada budak, aina Allah fis sama. Nah, wa man ana anta Rasulullah. Maka Rasulullah panggil tuannya, a'tikha, merdekakan budak ini. Fa innaha mu'minatun, ini mu'minah. Merdekakan. Makanya Imam Malik tegas menyatakan al istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul wal imanu bihi wajib wassu'alu anhu bid'ah. Istiwanya Allah di atas arsy itu maklum, diketahui. Kebagaimanaannya majhul, gak diketahui. Imannya Allah di atas arsy itu wajib. Bertanyanya kebagaimanaannya itu bid'ah. Gak pernah ditanyakan oleh sahabat dan tabi'in. Gak pernah. Nah, maka ikhwati fiddin a'azani wa'azakumullah, demikian indahnya ahlus sunnah. Selalu ditanya dalil. Nah, ininya dalilnya ini. Antum lihat Umdatul Ahkam, Bulughul Maram dalam bab fikih, kitab tauhid aja itu lihat, lihat per bab. Ayat, hadis atau hadis saja atau athar. Ayat terus demikian. Mulai dari awal sampai akhir. Usulul Tsalatsah terus demikian. Qawaidul Arba ayat. Dit. Nusus gitu loh, nas. Ini ahlus sunnah, yaitu seiring dengan dalil dimanapun dia melangkah. Berhenti ketika nas berhenti, diam, gak mau nambahi, gak mau mengurangi. Yang kedua, sebab yang kedua adalah anna ahlus sunnah hum ahlul ilm asy-syar'i jumlatan wa tafsilan. Naam. Ahlus sunnah itu ahlul ilm. Secara global maupun secara rinci mereka ini. Ikhwati fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Mereka, mereka, naam, digugu kata orang Jawa dan ditiru. Itu ulama ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu dimanapun berada, naam, maka diikuti dan dijadikan sebagai marja, tempat pengembalian dalam masalah. Iya, tempat pengembalian dalam segala masalah. Ini ahlus sunnah, ulama ahlus sunnah. Karena ada ayatnya perintah Allah SWT, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang kita diperintah untuk kembali kepada ulama ahlus sunnah dalam segala urusan kita. Nah, makanya yang dimaksud ahlus sunnah ini kata Syekh, ini ulama ahlus sunnah. Nah, dalam mengatasi segala problem. Wan nawazil, segala urusan-urusan muskilah dakwah dan perkara genting urusan negara, kembali ke ulama ahlus sunnah. Wa ma ahsanu ma qalahu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nasu salihin mutamasikin ma atahumul ilm an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Fa idza atahumul ilmu an asaghirihim halaku. Masya Allah. Alangkah baiknya, indahnya untayan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu La yazalun nasu solihin mutamasikin. Senantiasa kaum muslimin ini terus solihin mutamasikin. Mereka ini kondisinya baik terus dan terus mutamasikin, berpegang teguh kepada al-haq. Kapan itu? Kalau ilmu datang kepada mereka dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru soleh, baru betul-betul mutamasikin mereka ini. Dan dari siapa lagi? Dari akabirihim. Siapa akabirihim? Sahabat secara umum, kemudian yang paling kibar dari sahabat, tabi'in. Secara umum yang paling kibar di dalam tabi'in. Tabi'in secara umum yang paling kibar dalam tabi'in. Dan terus yang mengikuti mereka dengan baik yang paling kibar. Kalau yang datang kepada mereka itu adalah ilmu dari asogir, dari ahlul bid'ah yang diambil, dari orang-orang yang menyimpang yang diambil, halaku, binasa mereka, binasa. Asogir itu sogir, kecil, diremehkan. Makanya Rasul menyatakan inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asogir, termasuk tanda-tanda hari kiamat ketika ilmu itu diambil dari asogir. Sogir hina, yakni ahlal bidak. Nah, halaku, binasa. Ini masalahnya di situ. Sehingga kebid'ahan itu selalu identik dengan perpecahan. Ya halak. Pakai bahasa halak. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azakumullah. Demikian pula alangkah baiknya, alangkah indahnya apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ketika beliau menyatakan annasu thalathatun, manusia terbagi tiga. Alimun Rabbani, yang pertama. Yang kedua, muta'allimun ala sabilin najat. Yang ketiga, hamajun ru'a adba'an kulli na'iq. Manusia terbagi tiga, kata beliau. Yang pertama adalah alimun Rabbani. Ini termulia. Alimun Rabbani termulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kunu Rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang Rabbani. Al-ulama wal-fuqaha, kata Ibnu Abbas. Nah, jadi orang yang beralim, yang berilmu, dan faqih. Ini kesempatan bagi yang muda-muda ini, yang seger-seger ini. Nam, serius dalam menuntut ilmu. Ihris ala ma yanfauka wa la ta'jaz, jangan lemah, semangat. Semangat. Tidak ada sejarahnya para ulama salaf di kitab mereka, tarikh mereka, sejarah mereka, ana dulu pemalas sehingga jadi orang yang berilmu, enggak ada. Fulan bin fulan. Lah ya. Nah, fulan itu ahlu sunnah, alim dia. Padahal belajarnya malas, tidak ono, tidak ada yang demikian. Coba bayangkan tidur seminggu, nah merem terus seminggu, hanya sholat, tidur sholat, tidur makan, tidur, seperti itu. Jadi orang berilmu, tidak ada, tidak ada. Lihat semuanya, semua pada hirs, semangat, semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Alimun Rabbani itu mereka yang diberi ilmu oleh Allah, diamalkan ilmu itu, didakwahkan dan sabar. Ini alimun rabbani. Muta'alimun ala sabilin najat. Mereka belajar di atas jalan yang selamat, yang lurus. Gak ada cara belajar yang paling selamat kecuali mengikuti sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'in. Situ Al-Quran dan Sunnah dipelajari bagaimana para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in dan tabi'in. Itu sudah, ikut itu. Kalau ingin selamat. Nah, terbimbing gitu loh oleh bimbingan para ulama Ahlu Sunnah. Saking para ulama ini membimbingnya, sampai mereka ini berijtihad. Kira-kira apa yang pantas dan pas bagi seorang yang baru-baru menuntut ilmu syar'i, pelajarannya apa? Artinya yang mereka yang sudah baru-baru masuk bisa baca kitab. Dibimbing oleh mereka untuk tauhidnya usulul thalatsah, untuk ininya ini. Dibimbing sampai seperti itu. Saking bimbingnya, saking semangatnya, saking seriusnya. Nah, kan iya. Seperti itu seharusnya seorang thalibul ilm. Para sahabat ketika belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, saking antengnya dan seriusnya, seakan-akan ketika ada burung di atasnya itu enggak gerak. Nah, begitu Ikrimah seorang tabi'in ketika diajari Ibnu Abbas, diikat kakinya itu, diikat. Baru diajari Al-Quran dan Sunnah aku, kata beliau. Serius. Nah, sekarang ya apa sunnah seperti ini? Kok diikat? Jangan diikat, dimarahi aja, lapor ke orang tuanya. Bi, aku dimarahi sama guru, Ustaz Bi. Apa katanya? Sudah gitu gurunya. Anu, jangan nakal katanya. Oh ya, nanti gurunya tak anu, Ustaz tak anu. Gitu. Lain dengan di zaman dulu. Zaman dulu, anaknya ini oleh ibunya berangkat belajar. Seorang syekh ahlu sunnah alim di kala itu. Sampai di situ anaknya pukul. Pukul, pulang lapor ke uminya. Anak dipukul oleh syekh. Dipukul, ayo berangkat lagi. Berangkat lagi. Sampai situ pukul lagi. Pulang lapor lagi, bukan ibunya. Nah, dipukul ya, kamu ya. Kamu salah, enggak, aku datang terus dipukul sama dia kok. Oh gitu, awas dia, enggak gitu, enggak. Kalau sekarang lah gitu, nafsu yang didahulukan. Iya, pukul lagi. Ayo, berangkat lagi. Berangkat. Pukul lagi. Baru orang ini, wallahi katanya, anak ini datang ingin mencari ilmu. Ibu anak yang merentah anak, nyuruh untuk cari ilmu ke antum. Antum anak pukul sekian kali, tak tuntut nanti di hari kiamat kamu. Oh ya khair, ana minta maaf. Kamu minta apa? Ajari aku ilmu sejumlah pukulan tadi. Ajari. Nah, kita tujuannya apa? Wallahu a'lam, ngetes mungkin ini orang ini serius panda belajar. Mungkin demikian, wallahu a'lam. Ini sirah, enggak bisa dibantah. Ya. Ajari. Panat. Serius. Kan iya. Muta'allimun ala sabilin najat. Belajar di atas jalan yang lurus. Imam Ibnu Abi Hatim sejak kecil sama ayahnya diajak kemana-mana untuk rihlah thalabul ilm. Ya iya, belum balik loh. Sudah diajak. Diajak rihlah thalabul ilm. Sampai akhirnya sudah dewasa beliau. Naam, terus belajar. Suatu ketika beliau ceritakan tentang dirinya, tentang beliau ini sebagai seorang ini imam, Ibnu Abi Hatim itu ahli tafsir, ahli jarh wa ta'dil di zamannya. Imam Ibnu Abi Hatim, ma'ruf ulama ini. Karyanya jarh wa ta'dil, tafsir dan banyak yang lain. Suatu ketika beliau, itu berangkat dari tempat tinggalnya menuju ke syekhnya yang dia datang untuk belajar. Ternyata syekhnya lagi ada uzur, pulang. Di jalan ngelihat orang jual ikan, beli, dibawa pulang. Sampai di rumah, waktu dia belajar ke syekhnya yang lain, tiba. Waduh, ini sudah jam waktu belajar ana di syekh ini. Ikan tadi yang dibeli itu, yang dia senengi, ditaruh. Dia berangkat taklim, kalau bahasa kita sekarang taklim ke syekhnya. Sampai tiga hari loh, keliling syekh ke syekh. Malamnya itu murojaah dengan temannya, terus seperti itu. Balik ke rumahnya sudah 3 hari. Lah, ikan ya apa kira-kira 3 hari? Kata beliau, fa'akaltu nayyian lam natafarruq an-nashwi. Aku makan kondisi mentah dan bau. Gak punya waktu untuk masak. Nah, sekarang ya apa? Yahi, taklim. Ana baru kerja, lapar. Ini sudah siap makan. Cepetan ya, iya. Nanti tak kejar antum. Wis, duluan. Lapar, makan. Makan keseretan. Nah, terus minum teh. Godok dulu air. Begitu matang teh diminum. Naam. Aduh, kok capek. Naam. Badan enggak enak, mandi. Selesai mandi, assalamualaikum sudah. Ubar. Temannya datang, "Lu kemana?" "Lah itu." "Ya apa ya?" "Jangankan menuntut ilmu, salat saja ketika makan sedang dihidangkan kata Rasul, makan dulu." Lebih pintar. Punya dalil. Nanti daripada gak serius, nanti di majelis mencari ilmu, pikir makanan di rumah, mendingan makan dulu. Sama tehnya, sama mandinya, sama rutnya. Iya. Nah, sekarang lebih pintar kayaknya. Nah, jadi ulama dulu tuh gak seperti itu rupanya. Saking semangatnya. Mencari perawi, ditelusuri sampai ke negeri Syam, negeri ini, sampai kencing darah untuk melacak perawi ini, kaif kondisinya. Bahkan ketika ketemu perawinya itu betul dia, anfulan, ketemu dia, ternyata punya pemahaman nyimpang, sudah berbulan-bulan jalan, ketemunya pemahaman nyimpang, tinggal. Enggak kecewa, bu kecewa anak. Enggak, biasa. Yang sekarang kita menikmati hadis itu. Hadis ini sahih, Shahih Al-Albani, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh bin Baz. Tinggal gitu tok. Yang nyari waktu itu sengsara. Kita tinggal panen. Sahih Tirmidzi, Sahih Ibnu Hibban, Sahih Adabul Mufrad, tinggal gitu tok. Enggak tahu jerih payahnya mereka ketika mencari kesahihan suatu hadis. Bagaimana mereka? Naam. Muta'allimun 'ala sabilin najat. Belajar di atas jalan yang lurus. Dan yang ketiga, hamajun ru'a adba'an kullina'ik. Sudah. Tidak menjadi orang yang berilmu, tidak pula belajar dengan cara yang baik, yang menuju keselamatan. dungu mengikuti teriakan orang yang teriak. Orang teriak ini, ya khair, masya Allah. Dari mana kamu? Ngajian. Di mana? Situ. Yang hadir jutaan. Jutaan, iya. Apa yang dibahas? Pokoknya bagus. Tidak ada yang ngantuk sama sekali. Sekian juta itu, iya, senang semua. Apa yang dibahas? Lucu. La ilaha illallah. Aduh. Itu ternyata, tapi ke tafsir surat ini, ayat ini, masya Allah, Ibnu Abbas demikian. Beda di zaman Ibnu Umar bin Khattab. Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika beliau mempelajari nam idza jaa nasrullahi wal fath, ingin tahu tafsirnya, dikumpulkan kibarul sahabat. Ya, apa menurut kamu ayat ini tafsirnya apa? Serius tanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, yang anda pahami, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, fasabbih, bertasbih, memuji Allah. Antum? Iya. Naam. Antum? Iya, sama. Coba kita tanya kepada Abdullah bin Abbas, kif tafsirnya ayat ini? Jawab. Oh, itu maknanya ajal Rasulullah sudah dekat. Diam semua. Tidak ada yang bantah. Kalau bahasa kita, jazakallah khair. Tafsirnya, ajal Rasul sudah dekat. Kenapa? Karena sudah diberi kemenangan, orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Sudah, sebentar lagi beliau meninggal. Serius gitu loh. Bukan, apa isinya? Lucu, enggak. Sekarang kan gitu. Mana ada yang ayat ditafsir, disyarah, hadis, syarah, enggak ada. Itu yang dianggap islami. Wa illa kelompok lain sudah isinya dari awal sampai akhir. Negara kita ini, negara ini, wanu kafir itu, wah sudah maki-maki isinya. Itu ada yang dongeng. Dongeng. Dongeng isinya. Nah. Isi ceramah ini dongeng. Isinya itu dongeng. Jadi bapak-bapak, tahu antum Malikah Sabah, Ratu Sabah itu loh. Itu aslinya dari Wonosobo. Ini umat loh, umat. Jadi ceritanya itu, waktu itu, enam, sanatnya istilahnya, kita undangan buka bersama di rumah. Banyak ratusan ikhwah. Habis sholat maghrib, ngelanjutkan isya, kita sepakat sholat apa? Sholatnya malam. Waktu itu malam. Jadi isya pulang. Lah satu orang duduk terdepan, enggak bisa pulang ikut tarawih di situ. Ceramah, yaitu. Terus apa lagi? Nah itu saat kok bilang, katanya Malikah Sabah, Ratu Sabah itu dari Wonosobo. Sabah itu Sabah Sobo. Terus apa lagi? Enggak tahu dari Solo apa gitu loh katanya. Aduh. Lah itu antum tentang khutbah loh. Ini UNAS, manusia banyak di situ. Nah itu Wonosobo itu. Ya apa? Ceramah ini. Umat. Hamajun ru'a adba'an kulinaik. Sudah enggak mau jadi yang orang berilmu, enggak mau belajar ilmu agama, terus bisanya hanya mengikuti teriak-teriak. Itu baik. Itu baik. Dalilnya apa? Enggak perlu dalil. Pokoknya sudah ngikuti. Membebek wis. Jangan. Nah. Ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Naam. Yang terakhir pada kesempatan ini masih ada sebenarnya. Anna ahlus sunnah yaqiduna alwala wal bara fi dzatillah la ala masalihid dunya wa taqdisil ashkhas. Naam. Begitu. Fa inna man ahdhara sun man adhhara sunnah wa qarraraha bin nusus wa ala fahmi salafis salih qarrabuhu wa ahabbuhu wa nasaruhu. Naam. Fa idza adhhara khilafahu amiluhu bima yastahiq. Ahlus sunnah itu wala wal baroknya itu karena Allah, bukan karena tujuan dunia dan mengkultuskan figur, enggak ada. Kenapa antum mencintai fulan? Ya, karena fulan itu ahlus sunnah, mencintai sunnah, dia mukmin. Sehingga kami mencintai dia. Kenapa kamu berloyalitas kepada dia? Kita berloyalitas kepada dia karena dia ini orang yang akhlaknya baik, manhaj ahlu sunnah, salafi, mulia, berilmu dan sebagainya. Itu. Loh, kenapa antum kok membenci dia? Ya, karena dia membenci ahlu sunnah, dia ahlul bid'ah, dia musyrik, dia gini. Ya. Semua al-bughdhu fillah wal-hubbu fillah. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Al-wala, walaknya loyalitasnya itu disalurkan kepada apa yang Allah perintahkan untuk diloyalitasi. Kebenciannya, baroknya, berlepas dirinya kepada siapa yang memang Allah perintah untuk dibarok, dibenci dan ditinggalkan. Nah, ini semua apa? Ketika mengikuti salafus soleh, maka jelas akan didekatkan mereka ini, kemudian dicintai dan ditolong. Sesama ahlus sunnah. Tapi ketika fulan itu menyelisihi ahlus sunnah, memerangi dan yang lainnya, maka diperlakukan sebatas penyimpangan mereka. Semakin menyimpang ya semakin tegas. Maka ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah, sekali lagi kan ana ingatkan bahwa keikhlasan kepada Allah dalam beramal kita hendaklah selalu kita pantau. Nah, agar tidak tercampur riya, syirik, hubuz zuhur, ingin tampil, ingin na'udzubillah min dzalik, ingin dilihat orang lain, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, bahwa sunnah itulah menjadi pijakan kita untuk kita berpegang teguh. Al-i'tisamu bisunnah najat. Berpegang teguh dengan sunnah, jalan menuju keselamatan. Nah, di masa fitnah sekarang ini, kita harus kembali kepada para ulama kibar. Jangan sampai kita terpengaruh dengan banyaknya celotehan fitnah yang tidak jelas dan ruwet. Nah, sekarang itu mudah terjerumus dan mudah berdusta. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.